أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على المصطفى سيدنا المجتبى وعلى آله ومن اهتدى. أما بعد، para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi yang sejuk ini, semoga dengan mengkaji Al-Quran hati kita pun menjadi sejuk dan menjadi tentram. InsyaAllah, pada kesempatan ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika biannahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Artinya, hal itu adalah karena mereka mengaku kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dapat dihitung. Mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. Para pendengar rahimakumullah dimanapun Anda berada, ayat ke-24 ini adalah lanjutan pernyataan Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan begitu juga orang kafir Quraisy yang mereka terkecoh dengan agama mereka dan dengan angan-angan mereka sehingga mereka berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pernyataan orang-orang Yahudi yang menolak ketika diajak untuk menegakkan kitabullah, untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Mereka menyangka bahwa mereka hanya kalaupun dihukum hanya beberapa hari saja. Itulah yang mereka nyatakan, lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudat. Sungguh kami tidak akan dihukum oleh Allah kecuali hanya beberapa hari saja, hari yang bisa dihitung dan dibilang. Wa gharrahum fi dinihim. Mereka diperdaya dalam agama mereka. Kata gharra itu artinya adalah jalan, atau al-gharar itu artinya adalah jalan yang tidak akan menyampaikan orang yang berjalan di atasnya kepada tujuannya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa setan itu dengan gharur, dengan ahli dalam tipu menipu. Dalam surah Al-Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan janganlah sekali-kali setan itu memperdaya kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan disebut dengan gharur, yang pandai memperdaya manusia dengan tipu muslihatnya sehingga seorang itu berjalan di atas satu jalan, dia mengira bahwa dia akan sampai kepada tujuannya padahal ternyata tidak. Oleh karena itulah kata-kata gharra juga digunakan kepada orang-orang yang tidak berpengalaman dalam satu hal, dalam satu sesuatu, sehingga ketika dia berbuat selalu terjadi kekeliruan dan selalu terjadi penyimpangan. Karena apa? Karena dia bersumber dari emosi dan ambisi yang tidak benar dan keliru pula. Para pendengar rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi yang ketika itu merasa bahwa mereka adalah dalam kebenaran dengan mengubah ajaran agama mereka sendiri dalam kitab Taurat, mencoba untuk menenangkan diri mereka dengan sebuah angan-angan, bahwa kalaupun mereka, angan-angan mereka itu adalah kalaupun mereka masuk ke dalam neraka hanyalah beberapa hari saja. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat Islam, para pembaca Al-Qur'an, untuk tidak mengikuti orang-orang Yahudi yang tertipu daya di dalam agama mereka yang seperti ini. Karena apa? Karena apa yang mereka lakukan itu jelas adalah suatu kesesatan, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Terkadang kehidupan ini pun bisa menjadi gharur bagi kita, bisa menjadi tipu muslihat bagi kita apabila kita tidak mampu mengarahkan kehidupan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu inilah yang banyak saat sekarang ini kita lihat diikuti dan disenangi oleh manusia, sehingga mereka merasa bahwa apa yang mereka jalani selama ini adalah suatu kebenaran, adalah suatu kebajikan, adalah sesuatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa kalau apa yang mereka lakukan tersebut telah dihiasi oleh setan, sehingga mata hati mereka yang sebenarnya sudah tertutup, sehingga apa yang mereka kira selama ini suatu kebenaran adalah suatu kesesatan belaka. Para pendengar rahimakumullah, insyaallah dalam kesempatan ini kita akan mengembangkan kajian ini bersama para asatiz kita. Ada Ustaz Hanafi Ismet yang tidak asing lagi dalam kajian ini, dan begitu juga ada Ustaz Safiar yang akan bersama-sama kita untuk memberikan kontribusinya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Kita sangat tertarik melihat ayat ini dalam melihat konteks kehidupan manusia. Ternyata akibat manusia tertipu dengan syaitan, dan termasuk juga dengan kekuatan dirinya sendiri, maka hilang keseimbangan dan akal sehat. Salah satu contohnya, Allah mengatakan di dalam ayat 24 ini, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Orang-orang Yahudi mengklaim kalaupun kami seharusnya masuk neraka, itu hanya beberapa hari saja. Coba Anda bayangkan, ada orang yang mau diazab walaupun hanya beberapa hari. Itu kan berarti sudah tertipu dan terpedaya oleh permainan logikanya sendiri. Apa makna cakap ini kalau sebenarnya terjadi? Satu hari di neraka itu saja 1000 tahun dihitung di dunia. Coba bayangkan, ayyam ma'dudat, beberapa hari, taruhlah 5 hari saja, tahan dia disiksa 5000 tahun. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan bahwa inilah yang disebut kata Allah tadi, al-ghurur, tertipu tadi. Tertipu oleh akalnya, tertipu oleh syaitan, tertipu oleh rasa sombongnya, sehingga dia mengeluarkan kata-kata seperti ini. Ya, seharusnya apa? Kalau orang yang beriman dengan baik, kami tidak mau masuk neraka walau 1 detik pun. Kenapa? Sekali masuk neraka itu luar biasa sakitnya. Pertama, kita tidak akan pernah tahan. Ya, coba sajalah di kompor gas kita masing-masing di rumah, atau di kompor biasa, letakkan tangan itu atau jari itu, coba bakar satu menit aja, coba lengkingkan suara itu, kalau nggak kedengar orang sekampung jeritannya. Coba bayangkan ini di neraka, minta beberapa hari lagi. Sedangkan beberapa hari itu kalau dihitung di dunia, beberapa ribu tahun jadinya. Iya. Nah, ini menarik untuk kita lanjutkan, Ustaz. Iya, jadi jelas sekali memang kalau orang-orang yang menentang hukum-hukum Allah, menentang firman Allah Subhanahu wa taala itu, dia akan lari dari logikanya sendiri. Iya. Dia akan kehilangan cara berpikir yang linier, yang lurus, sehingga mereka berliku-liku untuk mencari alasan-alasan yang lain. Gitu. Mungkin Ustaz Safiar bisa lebih menjelaskannya, Ustaz. Nah, kalau di dalam ayat ini yang saya pandang adalah bahwasanya ketika orang-orang Yahudi mereka itu mengetahui bahwa diri mereka itu akan masuk neraka, Ustaz, ya, dengan perkataan mereka qalu lan tamassana an-naru illa ayyamam ma'dudat. Pada hakikatnya mereka ini paham kan gitu, pasti mereka ini masuk neraka gitu. Kemudian yang menjadi satu hal yang urgen di dalam ayat ini al-ghurur gitu, dengan adanya emosi yang diungkapkan oleh Syekh Mutawalli Syarawi dalam tafsirnya ini, bahwasanya al-ghurur itu bersumber dari emosi dan ambisi. Sekarang Ustaz, saya ingin tanya, kalau diungkapan beliau sebelumnya itu ada nama setan namanya al-ghurur gitu ya, ada nggak yang lain itu? Berarti kalau orang yang nipu, korupsi, bisa nggak dikatakan ini setan ghurur yang bergentayangan di muka bumi ini, Ustaz, ya? Bagaimana pendapat Ustaz yang permasalahan al-ghurur gitu? Iya, ya itu tadi seperti yang dikatakan oleh Syekh Mutawalli Sa'rawi juga dalam tafsirnya ini yang sedang kita bahas, bahwa orang yang sudah dirasuki oleh sifat-sifat setan yang disebut Allah dalam surah Al-Fatir tadi dengan ghurur, itu dia berjalan di atas jalan yang dia rasa bahwa jalan itu akan menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang Ustaz tanyakan tadi masalah orang-orang yang menzalimi hak-hak orang lain dalam bentuk korupsi atau yang lainnya. Maka dia mengira bahwa setelah dia ambil hak orang lain dan kemudian dia manfaatkan atau dia gunakan untuk berangkat haji atau untuk berinfak, bersedekah, membangun masjid, dia mengira bahwa dia sudah berjalan di atas jalan yang benar. Tapi pada hakikatnya ketika dia melakukan itu, dia sudah tertipu daya oleh godaan setan. Ini dapat dikatakan Ustaz, kalau yang sudah benar itu sudah nyata kan hadisnya gitu. Al halal bayyinun wal haram bayyinun. Betul. Jadi kalau yang memang benar-benar orang yang paham, kalau yang sudah benar hakikatnya enggak bisa dicampur sama yang batil, kan gitu. Jelas. Kalau yang batil maupun dicarain dengan cara yang benar, tetap juga dia batil pada hakikatnya, kan? Iya, jadi memang begitu. Kalau sekiranya kita ambil contoh yang lain juga, apakah itu dalam penipuan atau dalam hal-hal yang lain, banyak kita melihat sekarang orang seperti itu merasa bahwa dia sudah berjalan di atas jalan yang benar, tetapi ternyata tidak. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk bermulazamah dengan masyaikh. Artinya masyaikh di sini adalah dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang bisa memberikan kepada diri kita pencerahan. Agar apa? Agar kita mampu melihat ke dalam diri kita, apakah jalan yang selama ini aku tempuh sudah akan menyampaikan aku kepada tujuan atau tidak. Begitu. Karena terkadang ada seseorang berjalan di dalam suatu perbuatan, dia mengira bahwa dia akan sampai kepada tujuan yang ia ingin capai. Misalnya dia ingin mendapatkan keselamatan di alam barzakh nanti atau ketenangan di alam barzakh, tetapi ketika dia masuk ke dalam alam barzakh itu nanti, malah dia mendapatkan suatu siksaan. Wal'iyadu billah, inilah yang kita takutkan. Karena biasanya memang penyesalan itu tidak datang di awal, tetapi di akhir begitu. Mungkin Ustaz Hanafi. Ya, saya melihat di sini Ustaz, pada bagian terakhir dari penafsiran ayat ini, Syekh Sya'rawi mengutip surah Ibrahim ayat 22. Ternyata bahwa ketika setan telah mempengaruhi akal fikiran manusia pada hari berbangkit nanti, dia juga melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Artinya urusan pengikutnya urus sendiri, urusan dia sebagai pengajak urus sendiri. Artinya apa? Ini setan juga tidak mau dosa itu dibagi-bagi. Dosa itu masing-masing ditanggung. Nah, kita lihat di dalam surah Ibrahim ini 22, dan berkatalah syaitan tatkala hisab telah diselesaikan, inna wa'dallahi wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu janji yang benar, dan saya pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi saya menyalahinya. Sesekali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu melainkan sekadar saya menyeru, illa an da'utukum, supaya menyeru agar kamu mematuhi seruanku. Maka di sini kita melihat ternyata orang-orang yang tertipu ini juga tidak punya pegangan di dunia, tidak punya pegangan di akhirat. Ternyata setan yang dipegangnya itu di dunia melepaskan diri. Yang mengkorupsi itu kan tanganmu, kata setan. Saya kan cuma ngajak-ngajak aja. Ya, kalau yang masuk rumah bordir, rumah-rumah mesum itu kan kamu. yang melakukan kejahatan minuman khamar itu kamu, yang enaknya kamu. Hmm. Saya cuma ngajak-ngajak aja di pintu kafe itu katanya. Hmm. Yang masuk kamu katanya. Iya. Nah, ini gimana? Iya, memang inilah kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan sejelas-jelasnya kepada hamba-hambanya bahwa kesesatan itu adalah suatu hal yang nyata. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa setan itu adalah zat atau satu makhluk yang memiliki tipu daya muslihat yang luar biasa hebatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sudah menjelaskan seperti yang dibacakan Ustaz Anafi tadi dalam surah Ibrahim ayat 22 bahwa setan sendiri pun akan berlepas diri. Maka dapatlah memang kita katakan orang yang mengikuti jalan setan ini adalah orang yang gurur, orang yang sudah tersesat begitu jauh. Mengapa tersesat begitu jauh? Karena dia sudah lagi tidak mengikuti pemikiran dia sendiri, sehingga dia tersesat dan apa yang dia jalani itu ternyata tidak menyampaikan dia ke dalam tujuannya. Jadi para pendengar rahimakumullah, jelaslah bagi kita dari ayat ini satu poin penting bahwa orang yang mengikut-ngikuti atau menaati ajaran setan, maka dia akan menjadi orang-orang yang tersesat dalam kehidupan ini, dan dia akan menjadi orang-orang yang jauh daripada maqala Allah wa maqala Rasul, tertipu dengan akalnya sendiri dan mencoba mencari obat penenang dari logikanya yang sudah lagi tidak, yang sudah tidak lagi sesuai sebenarnya dengan kenyataan itu sendiri. Oleh karena itulah mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, dan tentunya dengan memperdalam kajian-kajian Al-Qur'an. Demikianlah kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar, saya Ardiansyah bersama saya Ustaz Safiar dan Ustaz Hanafi mengucapkan ribuan terima kasih ala husni mutaba'atikum. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.